Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. Pada beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan pada prinsip yang pertama dari kitab Al-Usul Sittah bahwasannya barakatuh lawan dari tauhid, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang kebanyakan orang berhukum yang mereka tidak mau mendalami atau mempelajari akidah atau tauhid, mereka terjatuh padanya. Ada yang terjatuh dalam tauhid uluhiyah, dan ini banyak. Ada pula yang terjatuh dalam kesyirikan berupa berhukum dia tidak mengimani tauhid uluhiyah. Akan tetapi tauhid uluhiyah mengesakan atau meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala saja sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur, penguasa alam semesta, seluruh jin dan manusia berhukum, mereka mengimani, mempercayai. Hatta sekalipun dia itu adalah iblis laknatullah, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, penciptanya, pemberi rezeki dan menguasainya. Sampai-sampai pada pertemuan yang lalu disebutkan Fir'aun laknatullah, satu-satunya manusia yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam bentuk penghinaan untuknya. Dialah laknatullah satu-satunya manusia yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rob Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam keadaan ternyata di akhir hidupnya dia beriman sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada dia. Sementara kaum komunis yang mereka mengikrarkan tidak ada Tuhan sama sekali atau anti Tuhan, anti pencipta, ya anti Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya di hati mereka itu meyakini sebagaimana Fir'aun dan ini dalilnya. Mereka kaum komunis tidak ada yang mengatakan saya adalah Tuhan kalian paling tinggi. Kenapa? Karena mereka tahu mereka bukan Tuhan dan mereka tidak bisa menciptakan. Sementara Fir'aun yang mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi di hadapan seluruh bangsa Bani Israel, ketika itu akhirnya dia mengakui sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Yunus, dalam surat Yunus ayat ke-90 dan 91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jawazna bi Bani Israel al-bahr, dan kami kata Allah subhanahu wa ta'ala beri kemampuan Bani Israel untuk melewati laut yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagian wa'adwa. Ternyata Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti, menyusul mereka barakamikum, ya, masuk ke dalam lautan yang sudah dibelah, penuh dengan kedoliman dan permusuhan kepada Bani Israel, sangat berambisi untuk menghabisi mereka. Hatta idza adrakahul ghorq, namun barakum Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kebaikan untuk Fir'aun laknatullah. Sampai pada saatnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup kembali lautan yang kering, yang terbelah, menjadi basah dikarenakan batasan-batasan barakum 12 belahan itu saling bertemu. Sehingga Fir'aun menemui barakum, ya, musibah berupa tenggelam. Di akhir-akhir ketika nyawanya sudah ditenggorokan, dia mengatakan, qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali sesembahan yang telah diimani oleh Bani Israil dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana minal muslimin, dan saya adalah termasuk orang-orang yang berserah diri masuk Islam. Namun barakum, sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalau nyawa sudah ditenggorokan, maka tidak diterima taubatnya seseorang. Maka Fir'aun yang berani terang-terangan mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, dalam keadaan orang-orang komunis dulu sampai sekarang tidak ada yang mengatakan itu saja, akhirnya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya ilah dan termasuk pencipta dia. Ini sudah cukup sebagai bukti bahwasanya kaum komunis yang ada sekarang ini pada hati kecilnya mereka itu meyakini Allah itu adalah sang pencipta. Namun kalau ada yang tidak meyakini karena bodoh, itu karena syubhat. Namun dia tidak berani mengatakan dia adalah sang pencipta. Baru. Jadi Fir'aun mengimani, akhirnya mengimani tauhid rububiyah, yang padahal Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan barakallahu fikum dalam surat An-Naml ayat ke-14, ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka menentang ayat-ayat Allah, Fir'aun dan para tentaranya dalam keadaan pada diri-diri mereka itu meyakini yang mendatangkan ayat-ayat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari dikarenakan zalim dan sombong, merasa tinggi. Allah sudah mengetahui. Ketika dia mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, ana rabbukum a'la. Dalam hatinya dia itu meyakini dia itu salah, dia itu bukan Tuhan. Barakatikum tatkala Fir'aun laknatullah mengatakan amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, dan tidak diterima, Allah Subhanahu wa taala balas ucapannya Fir'aun al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin, dalam surat yang berikut, dalam ayat yang berikutnya. Barakum surat Yunus ayat ke-91. Sekarang wahai Fir'aun, kamu baru merasa, baru mengakui dalam keadaan dulunya sebelum kamu tenggelam, kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan berupa kesyirikan, pembunuhan, membunuh anak-anak, laki-laki, semuanya kecuali Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala barakum telah selamat. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Inti dari yang disampaikan tadi bahwasanya seluruh umat yang rata-rata mereka meyakini tauhid rububiyah. Tauhid itu ada tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dakwah Nabi la ilaha illallah itu terkandung padanya tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kalau ada orang menafsirkan, memaknakan tauhid la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada pemberi kecuali Allah, maka tidak cukup, ya, tidak sempurna, dan bahkan ya cacat akidah dia tentang tauhid la ilaha illallah. Karena orang-orang Quraisy mereka berkomitmen tetap diperangi oleh Nabi walaupun mereka mengakui tauhid rububiyah, tidak ada pencipta, pengatur. Dalam banyak ayat disebutkan bahwasanya mereka orang-orang Quraisy ya mengakui tauhid rububiyah. Namun dikarenakan bukan ini yang diminta, yang diminta adalah tauhid uluhiyah, akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam tetap memerangi orang-orang Quraisy. Demikian pula iblis laknatullah tidak dianggap sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dilaknat dalam keadaan dia mengakui tauhid rububiyah, tidak ada Tuhan, pencipta, pengatur. Walaupun iblis barakallahu dia mengakui tauhid uluhiyah, namun secara amalannya dia tidak mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekufuran yang ada pada iblis itu bukan kekufuran berupa kesyirikan, tapi berupa kufrul aba. Kekufuran itu kan macam-macam. Ada orang itu kafir dikarenakan dia berbuat kesyirikan. Iblis ini berbuat kekufuran bukan berupa kesyirikan, tapi berupa al-aba wal istighbar. Karena dia sombong dan enggan beribadah, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dan bahkan lebih tahu dari orang-orang yang barakallahu hanya meyakini tauhid rububiyah. Ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kalau ditanya apakah tauhid atau makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur selain Allah, apakah itu tepat? Maka jawabannya tidak tepat. Makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran betapa banyak ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semuanya batil. Yang benar dan hak hanya Allah. Maka makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin. Ada yang mengatakan la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada kesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Barakallahu. Barang siapa yang mengakui tauhid uluhiyah, berarti secara otomatis dia mengakui tauhid rububiyah. Barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah, belum tentu dia mengakui tauhid uluhiyah. Dan tauhid asma wa sifat ini adalah ikutan dari tauhid uluhiyah yang harus dia pelajari. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya, wa qauluhu, dan ucapan al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kaunu aktsaril Qur'an bi bayani hadzal asli min wujuhi syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah, dan kandungan atau isi Al-Qur'an kebanyakannya dalam menjelaskan pokok tauhid ini itu barakallahu'alaikum dalam bentuk konteks yang berbeda-beda yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Maksudnya dalam Al-Quran disebutkan ya lafaz untuk beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, ini banyak lafaznya. Tidak hanya satu surat, tidak hanya dalam satu ayat, tapi banyak surat dan banyak ayat. Orang awam saja tahu, oh ini Allah memerintahkan untuk bertauhid dan melarang berbuat syirik. Orang awam tahu. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan jazakallahu taala dalam syarahnya, dalam penjelasannya, Allah jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala yang maha suci lagi maha tinggi, beliau berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat ke-36, dan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Hal hadza kalamun ghamid, apakah ini adalah ucapan yang belum jelas? Sudah jelas. Kata Syekh Shalih Fauzan, apakah ini adalah ucapan yang belum jelas? Masih samar, masih butuh takwil. Maka jawabannya tidak. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Jelas, beribadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit. Jelas. Orang awam tahu. Barakallahu'alaikum. Al-awam yafhamunahu. Orang-orang awam, barakallahu'alaikum, mereka itu memahami. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah sedikit. Yafhamuna min hadhihi al-amri bil ibadah wan nahyi anisyirk, mereka barakallahu'alaikum memahami perintah ini untuk beribadah dan memahami larangan ini dari meninggalkan kesyirikan. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun mereka itu belum pernah belajar, mereka tahu. Orang awam, mereka tahu bahwasanya kepada siapa harus beribadah? Jawabannya kepada Allah. Apakah boleh berbuat syirik? Tentu jawabannya tidak boleh. Ya'limuna hadza min lughatihim. Mereka mengetahui kandungan ayat ini, barakallahu'alaikum, ucapan tersebut dari bahasa-bahasa mereka. Hadhihi ayatun wahidah. Ini baru satu ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Baru satu ayat. Wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadza. Sementara Al-Qur'an itu dipenuhi dengan yang semisal ayat ini. Semisal ucapan ini. Seperti dalam surat yang lain, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yatanibu tauhid. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, seorang utusan. Yang misi dakwahnya adalah beribadahlah kalian semuanya kepada Allah saja dan jauhi tauhid. Jauhi selain Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan barakallahu dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Barakallahu, ini terkait dengan tauhid. Terkait dengan syirik, inna syirka la zulmun adzim, dalam surat Luqman. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Orang awam memahami. Baru kemudian kata beliau Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, hadhihi al-ayat yamurruna 'alaiha wa yaqra'una. Ayat-ayat semacam ini biasa telah mereka lewati, telah mereka baca. Senantiasa mereka lewati, mereka baca. Ini orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, mereka sudah terbiasa melewati ayat tersebut, membaca ayat tersebut. Lakin la yufakkiruna fiha, akan tetapi mereka tidak mampu memikirkan, merenungi barakum ayat-ayat tersebut. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu yang mereka kebanyakan tidak bisa memikirkan kandungannya. Setahu mereka, ya harus meyakini pencipta adalah Allah, pemberi rezeki, penguasa alam semesta Allah, sudah cukup. Dianggap la ilaha illallah seperti itu, kemudian dia sudah sholat, haji, zakat, puasa, berbuat baik. Namun barakallahu, ternyata mereka terjatuh dalam bentuk kesyirikan. Entah mereka terjatuh dalam satu macam atau berbagai macam kesyirikan. Ketika ada masalah sedikit, larinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada dukun, ada yang kepada penghuni kuburan. Barakallahu. Mereka tidak bisa tenang. Meminta berdoa kepada Allah, datang ke masjid, berdoa fokus, atau berdoa berhubung di sepertiga malam terakhir setelah sholat malam, khusyuk berdoa kepada Allah, murni minta kepada Allah, mereka tidak bisa. Merasa tidak tenang. Mereka lebih tenang kalau berada di sisi kuburan orang yang dianggap soleh. Dan ini ternyata terjadi, terucap di sebagian mereka, ya. Sampai-sampai pernah ada salah satu ikhwan kita, barakallahu'alaikum, ada pamilinya ketika ditanya, ditegur, kenapa masih meminta situ, ya, membaca Al-Quran di situ. Jawabannya, saya sudah bosan, minta kepada Allah, gak dikabulkan. Akhirnya dia mengatakan merasa tenang, ya, di pinggir kuburan. Wallahu musta'an la haula wala quwwata. Ini dikarenakan barakallahu syaitan telah berhasil ya mengkelabui diri. Wa hum yaqulun, mereka orang-orang musyrik, ketika mereka barakallahu dihadapkan dengan masalah, terlebih lagi masalah yang sangat genting, mereka memanggil ya Ali, wahai Ali, Ali bin Abi Thalib, ya Husain, wahai Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, yusarrihuna wa yusihuna, mereka berteriak-teriak, merengek-rengek, wa yunaduna bi a'la aswatihim, dan mereka memanggil dengan panggilan yang paling keras, mengeraskan suaranya. Baru. Dan ini wakil ternyata ada terjadi. Ya fulan, ya fulan, mereka terkadang memanggil wahai fulan, wahai fulan. Mereka tidak memanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa fulan hadza mayyit, dalam keadaan fulan yang dia panggil itu ternyata sudah meninggal. Ini terjadi baik di jazirah Arab walaupun di selain negeri Arab, di Indonesia juga kan. Sepertinya di Asia Tenggara wali-wali terbanyak ya Indonesia. Kayaknya di Malaysia itu mungkin berapa? Itu kalau ada. Ya. Terbanyak ya Indonesia. Di Indonesia terbanyak ya Pulau Jawa. Baru. Kemudian kata beliau, wahadalladhi yunadil mayyit, dan orang ini yang memanggil mayyit, rubama wa yusarrihu rubama annahu yaqadul Qur'an bil qira'ah as-sabah aw al-ashr wa yujawwiduhu tajwidan man qati'an nadir yuqimuhu iqamat as-saham. Orang yang menyeru, memanggil-manggil orang yang sudah meninggal atau penghuni kubur, dia berteriak, memanggil dalam keadaan terkadang yang memanggil ini dia itu sudah hafal Al-Quran, bahkan berhubung Al-Quran kiroah imam yang 7 atau yang 10 hafaz ya, atau yang lainnya barakallahu, dengan tajwid, dengan barakallahu menerapkan tajwid ya, yang bacaannya itu terkadang tidak ada tandingannya qori, tapi ternyata barakallahu dia itu biasa ke barangkum sisi kuburan, atau walaupun dia tidak ada di pinggir kuburan, di tempat yang jauh, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian barangkum berupa musibah, dia memanggil penghuni kubur. Dalam keadaan sudah hafal Al-Quran, dan ini terjadi. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan beliau tidak berdusta. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, lakinnahu ya'tani bihurufihi wa yudayyi'u hududahu, akan tetapi orang tadi walaupun dia itu adalah orang yang dalam membaca Al-Quran sangat perhatian dengan huruf-hurufnya, jangan sampai salah makhraj hurufnya, tempat keluarnya, jangan sampai keliru. Sangat fasih. Jangan sampai panjang pendeknya salah kalau membaca Al-Quran. Benar-benar diperhatikan tajwidnya. Akan tetapi dia berhukum menyia-nyiakan batasan-batasan. Mana yang dilarang dalam Al-Quran, mana yang diperintahkan, dia sia-siakan. Akhirnya dia terjatuh dalam kesyirikan. Dan ini terjadi. Maka barakallahu'alaikum, orang seperti ini adalah orang yang kebanyakan menipu umat. Dia habib ini. Ternyata barakallahu'alaikum membuat kerusuhan apa? Orang yang hadir di tempat itu tawuran. Yang joget-joget di bawah panggung tawuran. Ya. Dia bersolawat pakai musik. Sudah dibilang nih para hadirin tidak boleh joget, ya, karena kita bersolawat lillahi ta'ala. Namanya pakai musik. Ya, anak muda joget. Yang namanya joget barakallahu'alaikum tidak diam di tempat. Karena 1 meter, 3 meter semuanya disikat. Ternyata tawuran. Yang pusing pak polisi. Yang katanya ibadah mendatangkan keimanan, ternyata tidak ada, tidak mendatangkan keimanan. Berarti menunjukkan itu adalah dalil bahwasanya apa yang mereka lakukan bukanlah ibadah, tapi bid'ah. Dan mereka terkadang memanggil-manggil, ya, dengan ucapan yang tinggi, memanggil syekhnya, menari-nari, ya, barakallahu. Orang-orang sufi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ini musibah. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu beliau menyatakan Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an semuanya itu mengandung tauhid. Loh, kok bisa Al-Quran semuanya mengandung tauhid ayat-ayatnya? Iya, barakallahu. Misalkan, ya, itu membahas tentang hukum warisan. Apakah mengandung tauhid? Jawabannya iya. Dari sisi mana? Dari sisi siapa yang menetapkan warisan tersebut? Jawabannya Allah. Ya sudah, mengandung tauhid. Tentang pernikahan, apakah mengandung tauhid? Iya, siapa yang menetapkan hukumnya? Allah. Sudah, apalagi ayat yang khusus tentang tauhid. Qul huwallahu ahad. Murni tauhid. Ya, barakallahu seterusnya. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Qur'an semuanya mengandung tauhid. Menjurus kepada tauhid. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillah wa tarki syirk. Dikarenakan bisa jadi berupa perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa imma bibayani li jazai ahli tauhid wa jazai ahli syirk. Dan bisa jadi itu berupa, ada kalanya berupa penjelasan balasan untuk ahli tauhid. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam surat Yunus. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan bagi mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan berupaya senantiasa bertakwa. Itu wali Allah. Berarti wali Allah apakah terbatas jumlahnya? Jawabannya tidak. Tidak terbatas. Apakah wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang maksum, terjaga kesalahannya? Ya. Seperti Nabi, maka jawabannya tidak. Karena kan wali Allah barakallahu itu kedudukannya di bawah Nabi. Ya. Dalilnya Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu ibni Adam yaumal qiyamah. Saya adalah tokohnya bani Adam pada hari kiamat. Itu Nabi. Menunjukkan Nabi derajatnya lebih tinggi dari wali. Kalau Nabi maksum, Al-Anbiya kulluhum ma'sumun, semuanya ma'sum. Kalau wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu bertingkat-tingkat. Ada yang ketakwaannya kuat, ada yang pertengahan, bahkan ada yang sering berbuat dosa namun kembali lagi. Itu semua wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Itu wali Allah. Yang namanya wali Allah bukan orang yang harus mampu berjalan di udara, tidak kesetrum ketika memegang listrik, tidak terbakar ketika dibakar, bisa berjalan di atas air, bisa ini, bisa itu. Bukan itu wali Allah. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau engkau melihat seseorang yang bisa berjalan atau terbang di udara, berjalan di atas air, janganlah kamu percaya sampai kamu melihat sejauh mana kecocokan dia terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dia itu sakti, bisa berjalan di atas air, tasbihnya saja. Nah, sudah bilang tasbih berarti waktu kan walau. Jenggotnya saja nggak ada, nggak seperti gurumu, temanmu itu jenggotnya panjang. Apa itu? Orang seperti itu berhukum sudah, ya dipastikan bukan aulia Allah, bukan wali. Imam Asy-Syafi'i berhukum, beliau menyatakan demikian. Dilihat dulu sampai sejauh mana kecocokan dia terhadap sunnah. Oh, tidak isbal, ya berjenggot, juga, ya dekat dengan orang-orang ahlu sunnah berhukum. Insya Allah dia adalah berhukum wali Allah. Jadi yang namanya karomah itu sebenarnya berhukum adalah Allah Subhanahu wa taala menguatkan, hendak menguatkan hati orang tersebut. Orang yang tidak punya karomah dibandingkan dengan orang yang punya karomah, itu berhukum keumumannya keimanannya lebih kuat orang yang tidak punya karomah. Karomah yang ada pada para sahabat lebih sedikit dibandingkan karomah yang ada pada tabi'in, pengikut para sahabat. Karomah yang ada pada tabi'in lebih sedikit daripada karomah yang ada pada tabi'in. Para sahabat tidak perlu adanya karomah, mereka sudah kuat. Ketika barakallahu mereka digoncang dengan musibah, ya, tidak ada karomah, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap gigih keimanannya. Sementara orang-orang yang datang sebelumnya, setelahnya, Allah tolong, ya. Barakallahu, ada yang bisa berenang membawa senjata, ya, atau barang berat yang sebenarnya harus tenggelam dia. Ya, itu Allah perkuat agar dia itu tidak kendor, tidak patah semangat. Sementara para sahabat tidak perlu dikasih itu, karena mereka itu kekuatan iman yang lebih kuat daripada orang yang setelah. Ini disebutkan oleh para ulama. Dan karomah, kata para ulama, zaman ini yang paling besar adalah terus menerusnya seseorang istiqomah untuk menuntut ilmu syar'i, mendatangi majelis ilmu syar'i dan belajar. Itu karomah yang terbesar untuk zaman. Makanya kalau kita istiqomah belajar mendatang menjadi ilmu, berarti itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu bentuk pemuliaan dan penguat seseorang dengan melakukan sebab-sebab. Baru, ya. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Dan ada kalanya Al-Qur'an itu barakallahu berupa tauhid kandungannya, karena terkait dengan hukum halal dan hukum haram, karena kan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkannya. Ini halal, ini haram. Wa hadhihi min huquqi tauhid, dan ini adalah hak dari tauhid. Wa imma qatatin anir rusul wa umamihim wa ma hasala bainahum min al-husumat, dan ada kalanya Al-Qur'an itu barakallahu berisi tentang kisah-kisah para rasul, baik yang 25 yang kita ketahui namanya maupun yang selain itu yang tidak diketahui namanya, dan terkadang ada yang diperselisihkan barakallahu namanya, namun disebutkan dalam Al-Qur'an dia adalah seorang nabi. Dan juga kisah-kisah umat-umat mereka, apa yang terjadi antara mereka dengan para nabi barakallahu fikum, berupa persengketaan, permusuhan antara ahli tauhid dengan ahli syirik, al-muwahhidun dengan al-musyrikun. Wa hadza jazaa'u tauhid wa syirik, dan ini adalah balasan tauhid dan syirik. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an, kata beliau, fal Qur'anu kulluhu tauhid, maka jelas Al-Qur'an semuanya mengandung tauhid. Min awwalihi ila akhirih, dari awal surat sampai akhirnya semuanya mengandung tauhid. Wa ma hadza yaqra'una hadzal Qur'ana wa hum yuqimuna 'ala syirkil akbar, dan dalam keadaan seperti ini mereka senantiasa membaca Al-Qur'an ini. Mereka berkata, namun ternyata terjatuh dalam berbuat syirik besar. Wa yaqulun la ilaha illallah. Orang-orang musyrik ada yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, di antara pikirnya orang-orang yang biasa berada di sisi kuburan menyebutkan la ilaha illallah. Ada yang pertama la ilaha illallah utuh. Lama-lama la la la. Lama-lama hu hu. Dia itu Allah. Barakallahu'alaikum. Kalau kita dapati di sebagian tempat-tempat apa? Tempat-tempat ziarah. Barakallahu fikum, ada sebagian kelompok tarekat pakai baju hitam, ya, baju hitam atau kadang belangkon. Mereka itu ketika mengucapkan la ilaha illallah itu keras. Namun kalau didengar tidak lengkap la ilaha illallah. Sampai-sampai kalau ada orang lewat merasa aneh, itu kelompok apa? Kelompok. Kata beliau, wala ya'maluna bihi. Namun mereka tidak mengamalkan kandungan la ilaha illallah. Mereka lakukan di samping kuburan agar mendapatkan syafaat. Mereka menganggap barakallahu telah berlumuran dengan dosa. Dia kira barakallahu orang semacam dia akan mendapatkan syafaat melalui penghuni kubur tersebut yang dianggap bersih, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah lewat pembahasannya ya. Dari penjelasan Ustaz Abu Sufyan, orang yang mendapatkan syafaat itu harus ada dua persyaratan. Yang pertama, barakallahu, Allah telah ridho dengan orang yang akan diberi syafaat. Keridhoan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut pada hari kiamat berarti dia adalah meninggal tidak dalam keadaan berbuat syirik. Walaupun dia itu meninggal dalam keadaan banyak dosanya selain dosa syirik, tapi masih membawa keimanan, insya Allah dia tetap akan mendapatkan syafaat kalau terpenuhi persyaratan yang berikut. Apa itu? Orang yang memberikan syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang tertentu. Jadi syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para nabi tidak punya, para malaikat tidak punya, orang-orang barakallahu kaum muslimin tidak punya, melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan di antara barakallahu. Ya. Jadi jangan dikira hanya satu pihak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi syafaat ketika itu tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib untuk dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau diberi syafaat berupa diringankan azabnya, maka itu memang mendapat. Kenapa demikian? Nabi tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib barakallahu dari neraka dalam keadaan Nabi diberi izin untuk memberikan syafaat. Dikarenakan Allah tidak ridho terhadap Abu Thalib. Jadi barakallahu, kita yang belajar tauhid mungkin ya, kalau kita dekat sama teman atau orang tua yang tidak barakallahu kenal tahu nih, terkadang ikut ziarah. Nah, dapat syafaat ini. Kalau orang tidak belajar, akhirnya dapat ya. Iya, dia ikut. Padahal tidak usah kesana. Yang penting seseorang barakallahu meninggal dalam keadaan membawa keimanan yang benar. Otomatis, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Terlebih lagi kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Hum fi wadin. Mereka orang-orang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah berada dalam satu lembah. Ini perbandingan. Wal Qur'an wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Sementara Al-Qur'an dan kalimat la ilaha illallah yang senantiasa dia ucapkan itu berada dalam lembah yang lainnya. Jadi tidak ketemu. Yang namanya ini lembah A, ini lembah B, ini ada gunung, tidak menyatu ternyata. Apa yang biasa dia ucapkan la ilaha illallah ternyata tidak membuahkan keimanan. Padahal disebutkan dalam hadis as'aduna yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling bahagia pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tatkala di dunia ikhlas dari hatinya. Ikhlasnya ini diikuti dengan perbuatan tidak melakukan kesyirikan. Kalau dia ikhlas, saya ikhlas sampai nangis-nangis, tapi di pinggir kuburan minta-minta, tapi berdoa berpikir sebelumnya la ilaha illallah 1000 kali misalkan, maka tidak disebut ikhlas. Namanya ikhlas disebutkan oleh para ulama yang itu merupakan rukun dari la ilaha illallah adalah ikhlas tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Tidak semata-mata murni ini untuk Allah, tapi dia meminta kepada Tuhan Allah, maka dia ikhlas. Maka ini pentingnya belajar tauhid. Apalagi sekarang ini di daerah Tuban, terkhusus juga semakin banyak yang bukan wali. Tiba-tiba ada wali sini. Yang sampai-sampai ya, kata sebagian ustaz kita, kudanya itu dibangun kuburan dikatakan wali. Padahal isinya kuda. Innama hiya alfazun ala lisani faqat. Hanyalah itu berupa lafaz-lafaz yang ada pada lisan semata. Orang musyrik dulu maupun sekarang, mereka biasa mengucapkan la ilaha illallah itu biasa. Kadangnya orang awam ini lebih mudah mengucapkan la ilaha illallah daripada kita. Tapi ternyata dia sering melakukan kesyirikan. Contoh, anaknya jatuh terpleset, la ilaha illallah, hati-hati. Tapi sering dia melakukan kesyirikan. Ada kita dulu, bagus dah, ucapkan la ilaha. Tapi la ya'lamuna makna, tapi tidak tahu maknanya. Itu yang perlu kita beritahu. Mungkin kita punya fotokopinya. Terjun ke Pak C. Pak C punya fotokopi makna dari ya, punya terjemahan. Ya. Jangan ya merontal. Kamu makna dari ya, tidak tahu akhir. Tidak seperti itu. Ya. Seorang muslim tidak mudah mengkafirkan orang lain yang masih awam. Terkait dengan dosa, tetap mereka mendapatkan dosa. Tapi terkait dengan langsung dikafirkan, tidak. Harus ada syarat-syarat. Ingat, belajar tauhid bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci dakwah Ahlussunnah, bahwasanya salafi atau Ahlussunnah berjamaah suka mengkafirkan orang. Ya, jadi kita tidak suka mengkafirkan. Tapi tetap kita sampaikan ini salah, ini benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'a al-salat, naqati ilahuna. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan